بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam bab haji. Hadis yang ke-246 menurut cetakan ini, bab jam'il maghrib wal isya fi Muzdalifah, bab tentang menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya. Kita akan baca hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal 'isha bi jam'in li kulli wahidatin minhuma iqamah ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak, yakni menggabung antara salat maghrib dan isya bi jam'in di Muzdalifah. Likulli wahidatin minhuma iqamah, bagi tiap-tiap dari solat tersebut ada iqamah. Walam yusabbih bainahuma, beliau tidak melakukan solat sunnah antara keduanya. Wala ala itri wahidatin minhuma, tidak pula solat sunnah setelah salah satu dari keduanya. Demikian hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan hadis ini. Terlebih dahulu, sebagian kosakata yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu pertama kata jama' pada kalimat bijam'in likulli wahidatin minhuma iqamah. Kata jama' di sini, ini nama tempat yang maknanya Muzdalifah, ya. Tadi menjamak salat itu artinya menggabung. Tapi di sini ada jama' nama tempat, ya. Disebut Muzdalifah dengan sebutan jama' karena disitulah tempat berkumpulnya manusia pada malam itu, malam hari nahar, ya. Di situ ada amalan mabit di Muzdalifah, jadi boleh pula kita katakan mabit di jama', artinya di Muzdalifah, ya. Kemudian Di sini juga ada kata-kata walam yusabbih. Kalau kita terjemahkan secara letterlock dari kata itu, yusabbih yakni tidak bertasbih, ya kan? Namun maksud daripada tasbih di sini adalah salat sunnah. Jadi lam yusabbih artinya lam yusalli nafilah, tidak melakukan salat sunnah. Yakni antara maghrib dan isya atau setelah isya pada salat jamaah tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan makna hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berangkatnya beliau dari Arafah, ya, kalau kita kembali kepada perjalanan haji, kita ingat kembali bahwa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah yang jemaah haji itu diwukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Sampai waktu maghrib, berarti masuk tanggal 10, ya. Namun masih malam. Dari Arafah pergi kemana? Ke Muzdalifah ini, ke jama'. Nah, bermalamlah di situ, yang disebut dengan mabit di Muzdalifah. Nah, disitulah Nabi SAW melakukan solat jama' antara maghrib dan isya. Beliau tidak solat di Arafah, walaupun saat itu sudah masuk waktu maghrib. Beliau tidak solat di Arafah, tidak pula solat di perjalanan. Namun beliau solat di mana? Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah. Nah, ini artinya beliau melakukan solat jama' ta'khir. Beliau melakukan solat jama' ta'khir. Nah, kalau begitu dari sini bisa kita ambil suatu pelajaran bahwa sunnahnya bagi jemaah haji adalah melakukan jamak ta'khir di Muzdalifah, maghrib dan isya di Muzdalifah. Itu sunnahnya, ya. Kalau misalnya mau sholat di Arafah, ya secara hukum boleh saja karena sudah masuk waktu maghrib. Mau sholat maghrib di situ ya boleh, ya, sekaligus sholat isya. Atau mau sholat di jalan antara Arafah dan Muzdalifah, kalau bab boleh, boleh saja karena sudah masuk waktu maghrib. Namun kembali kepada yang tadi kita sebutkan, kalau kita pilih sunnahnya, maka sunnahnya kita melakukan jamak ta'khir di Muzdalifah, maghrib dan isya. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran yang lain, bahwa dalam sholat jama' tersebut tidak dilakukan sholat sunnah, baik setelah maghrib, ba'diyah maghrib, atau setelah isya, ba'diyah isya. Atau misalnya ba'diyah maghrib dan isya digabung setelah isya'nya, juga tidak. Justru tidak ada sholat sunnah antara keduanya atau setelah keduanya. Dan ini sesuai dengan maksud daripada jama' itu sendiri. Jama' itu diantara tujuannya adalah apa? Rukhsah, keringanan bagi kita umat Islam. Nah, suatu hal yang tidak tepat kalau sudah diberi keringanan malah kita kembali kepada yang agak berat, tambah sholat sunnah lagi. Gak sinkron dengan maksud daripada keringanan pada jamak tersebut. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW juga di sini merupakan sunnah. Ya, ulama menyebut yang seperti ini dengan istilah sunnah tarkiyah. Ya. Tark itu artinya meninggalkan. Jadi ada amalan sunnah yang itu melakukan amalan sunnah, ada amalan sunnah yang itu dengan meninggalkan. Seperti ini, kita tidak sholat sunnah, ya kan? Meninggalkan sholat sunnah itu adalah amalan sunnah. Karena Nabi meninggalkan, kita juga meninggalkan. Nah, ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Kalau kita melakukan, ya kita tidak melakukan sunnah berarti. Kalau bab boleh dia melakukan ba'diyah isya, nantinya ya wallahu alam boleh saja seperti jamaah ta'khir yang kita sebutkan ini, namun itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kita petik juga dari sini bahwa dalam melakukan sholat sunnah, dalam melakukan sholat jama' maghrib dan isya, dilakukan iqamah pada tiap-tiap sholat yang mau dilakukan. Ketika mau sholat maghrib, iqamah. Ketika mau sholat isya'nya, iqamah. Disebutkan di sini likulli wahidatin minhuma iqamah. Bagi tiap-tiap sholat dari kedua sholat itu ada iqamahnya. Bagaimana dengan azannya? Azannya juga dilakukan, namun azannya cukup sekali. Ya, di awal azan, kemudian iqamah pada tiap-tiap sholat. Tentang azan tidak disebutkan dalam riwayat kita ini, riwayat yang kita baca tidak disebutkan azan, namun disebutkan di riwayat yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jama'a bainahuma bi adzanin wa iqamatain. Beliau menjamak antara keduanya bi adzanin wa iqamatain, dengan satu azan dan dengan dua iqamah. Ya. Para ulama beda pendapat ya tentang hal ini, seperti diterangkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarahnya. Ya, beberapa pendapat ulama yang lain, namun yang rajih adalah yang kita sebutkan. Ya, bagi yang ingin mengetahui pendapat-pendapat lain bisa lihat di syarah. Namun cukup bagi kita di sini dengan ringkas kita sebutkan pendapat yang kuat adalah dengan satu adzan dan dua iqamah. Karena riwayat ini sangat jelas sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian sebagai tambahan penjelasan ya dalam hal ini, bahwa di malam itu, malam di Muzdalifah, beliau melakukan sholat jama' maghrib dan isya, seorang yang melakukan ibadah haji setelah itu beristirahat. Ya. Jadi malam itu justru digunakan untuk istirahat. Bukan menghidupkan malam dengan ibadah, apalagi dengan yang lain. Jadi sunnahnya justru apa? Istirahat. Mabit, bermalam, istirahat di situ. Hikmahnya adalah untuk persiapan amalan-amalan di esok harinya. Karena esok harinya tanggal 10 ya siang ada 4 amalan yang mesti dilakukan kalau dia ingin sekaligus, ya, walaupun seperti yang kita terangkan pada kesempatan yang lalu, di sana juga tetap ada kemudahan-kemudahan terkait dengan pelaksanaan. Namun secara ringkas, kita ingat kembali pada tanggal 10 ada melempar jumrah Aqabah, ya, ronhat, ada menyembelih hewan kurban hadyu, sembelihan bagi yang kiron atau tamattu, ada halak, menggundul rambut, tahallul yang pertama, ada pula tawaf ifadah. Nah, ini amalan yang cukup berat kalau semuanya dilakukan sekaligus. Karenanya malam harinya istirahat, itu yang disunahkan Nabi. Nabi sendiri tidak menghidupkan malam itu untuk sholat malam, untuk baca Quran, untuk zikir-zikir sampai semalam suntuk tidak tidur misalnya, tidak begitu. Nabi beristirahat, ya, jadi ini juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bermalam di tempat itu sampai subuh, ya, sampai subuh. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa sunnah an yabita bi Muzdalifah ila an yattali'al fajr. Sunnahnya adalah bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar. Wa yusalli bihal fajr fi awwalil waqt. Lalu salat fajar, yakni subuh di awal waktu. Thumma yaqifu bil Masy'aril Haram, kemudian berdiri di Masy'aril Haram, yakni berdoa menghadap ke kiblat, terus berdiri setelah salat subuh di Masy'aril Haram, ya, di situ, di sekarang mungkin daerah dekat masjid itu di Muzdalifah. Ila an yusfir jiddan qabla tulu'i syams, sampai terang namun belum terbit matahari. Ya. Jadi dari subuh berdoa menghadap kiblat sampai terang namun belum terbit mataharinya. Kemudian lanjut perjalanan kemana? Ke Mina. Fa in kana fi dha'fati kan nisa'i was sibyan. Kalau dia pada rombongan orang-orang yang lemah seperti kaum wanita dan anak-anak, fa innahu yata'ajjal min Muzdalifah ila Mina, maka dia boleh mendahului dari Muzdalifah ini ke Mina. Idza ghabal qamar, kalau rembulan telah tidak tampak, ya, sudah tenggelam rembulannya. Wala yambagi li ahli al-quwwah an yakhruju min Muzdalifah hatta yattali'al fajr. Adapun orang yang mampu, kuat, tidak sepantasnya dia keluar dari Muzdalifah kecuali sampai terbit fajar. Ya. Nah, jadi di sini beliau menyebutkan tentang sunnahnya seperti itu. Ada sebuah pengecualian, yaitu orang-orang yang lemah, wanita, anak-anak, atau yang membawa mereka. Nah, ini dibolehkan sebelum fajar pergi duluan. Nah, ini juga hal yang penting untuk kita ketahui. Karena apa? Karena kondisi, ya, perjalanan dari situ ke Mina, ya, biasanya penuh sesak. Ya, penuh sesak. Sehingga kalau ada yang berjalan lebih dulu di malam hari, mungkin akan mendapatkan perjalanan yang lebih nyaman. Nah, di sini ada keringanan dari syariat bagi orang-orang yang lemah, kaum wanita atau anak-anak, boleh lebih dulu pergi ke Mina. Ya, tentunya yang mengantar misalnya, ya, ikut, ya, menjaga mereka. Ya. Ini pun mungkin bisa dikiaskan dengannya orang-orang yang memang diperlukan untuk segera ke Mina, ya, tugas-tugas tertentu yang sangat diperlukan keberadaan mereka di Mina untuk lebih dulu datang ke sana, ya insyaallah juga diperbolehkan. Namun bagi yang tidak seperti itu, ya tetap di Mina, di Muzdalifah bermalam. Selesaikan bermalamnya. Nah, tentang bermalam, ya, tentang bermalam ini berapa lama waktu bermalam itu? Di sini hal yang termasuk penting untuk kita ketahui, ulama menyebutkan bermalam itu ya mayoritas waktu malam di situ. Sebagian orang, dan mungkin termasuk ya jemaah haji kita yang dari Indonesia, tidak bermalam sebagaimana mestinya. Di mana didapati sebagian mereka itu di Mina, di Muzdalifah hanya sepertinya lebih tepat disebut mampir begitu. Naik bis turun, ya cari kerikil di situ, sudah dapat kerikil entah berapa, nggak tahu mereka mengambil berapa kerikil, kemudian naik bis, kemudian pergi lanjut ya ke Mina. Sehingga di Muzdalifah itu ya hakikatnya tidak bermalam kalau seperti itu, hanya mampir sejenak cari kerikil untuk persiapan melempar. Ini tidak benar, ya. Cara seperti ini tidak benar. Yang semestinya dilakukan adalah mabit, bermalam, yaitu mayoritas waktu malam di situ. Ya. Bahkan sebagian ulama mengharuskan sampai sholat fajar di situ. Seingat saya, bahkan sebagian ulama menganggap sholat fajarnya di Muzdalifah ini adalah rukun. Berdasarkan hadis Urwah bin Mudarris, ada sebuah kisah terkait dengan beliau yang menunjukkan harus sholat fajar di situ. Lepas dari pembahasan rukun atau tidak rukun, namun riwayat itu menunjukkan bahwa sholat subuh di Muzdalifah ini penting, tidak bisa disepelekan, ya. Bahkan seperti yang tadi saya sebutkan, ke Muzdalifah hanya mampir sejenak kemudian pergi. Nah, ini hendaknya menjadi perhatian kita. Dan disayangkan ya, kadang mungkin seorang yang haji tidak tahu menahu tentang hukum, ikut-ikutan saja, atau kadang terbawa oleh suasana, ya, karena dia nggak tahu apa-apa, ya mungkin hukum sudah mengerti, tapi ikut transportasi yang ada. Kalau saya di sini akan ditinggal dan seterusnya. Memang semuanya jadi problem ini, ya. Semuanya jadi problem ketika tidak betul-betul diatur sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang jelas, seperti yang tadi saya katakan, bahwa bermalam di Muzdalifah ini sampai fajar bagi yang memang mampu melakukannya, bukan termasuk yang dikecualikan, hendaknya betul-betul diperhatikan, ya, jangan menyepelekan, karena dikhawatirkan nanti akan berpengaruh kepada haji yang dilakukannya. Ya. Ya, itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita petik dari riwayat tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga hal yang penting adalah bagi jemaah haji mengetahui batasan-batasan wilayah, ya. Karena Muzdalifah, ya, tentunya sudah diberi tanda-tanda sebagaimana tempat-tempat yang lain. Ada apa tulisan-tulisan yang besar di wilayah Arafah, ini wilayah Mina, ini masuk ke Muzdalifah misalnya, atau masuk ke Mina, itu sudah ada tulisan-tulisan yang besar. Nah, seorang yang mabit di Muzdalifah, begitu pula yang berada di tempat-tempat lain ketika manasik, hendaknya memperhatikan batas-batas itu sehingga ibadahnya tepat, ya. Jangan sampai dia sudah mabit ternyata tidak di Muzdalifah, ya, jangan sampai terjadi yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini apa yang kita bahas, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pada pembahasan yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau hal-hal yang belum jelas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.